Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja dimanapun anda berada, dan pula para pendengar radio Suara Al-Iman dan TV Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Azza wa Jalla dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Pembahasan kita insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini yaitu bab yang ke-52, babu fadlir raja, bab tentang keutamaan seorang berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang yang seyogianya seorang berharap itu, bahkan yang wajib kita berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun selainnya tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kaya, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, zat yang menjadi tumpuan harapan setiap hamba-hambanya. Bahkan seluruh makhluknya semua bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, bagi orang yang beriman, hendaklah jangan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi berharaplah kepadanya, zat yang maha kuasa, zat yang maha pemberi, zat yang maha pemurah, dan segala kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ghafir ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45, yaitu kisah tentang mukmin Al-Fir'aun, seorang mukmin, seorang beriman kepada Musa alaihissalam dari keluarga atau dari kaum Fir'aun. Dia mengatakan sebagaimana kata Imam An-Nawawi, qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil 'abdis salih, Allah Ta'ala berfirman, memberitahukan tentang seorang hamba yang saleh. Wa ufawwidu amri ila Allah, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Inna Allah basirun bil ibad, sesungguhnya Allah maha melihat kepada hamba-hambanya, yani kepada seluruh hamba. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا, maka Allah pun melindungi, memelihara orang ini dari keburukan-keburukan yang mereka berbuat makar, yang untuk menimpakan kepada orang tersebut. Nah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memberitahukan tentang orang mukmin dari keluarga Fir'aun ini, yang mana dia berlindung pada Allah Azza wa Jalla. Dia menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hakikat tawakkal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah maha mengetahui, Allah maha melihat apa perbuatan hamba-hambanya. Maka ketika seorang menyerahkan kepada Allah segala urusannya, ini menunjukkan nilai tawakkal yang ada dalam dirinya, yang dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan mencukupinya, Allah yang akan memeliharanya. Faman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa bertawakal kepada Allah, maka dialah yang mencukupinya, dia yang menjaganya, dia yang melindunginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ayat ini atau kisah tentang mukmin Al-Fir'aun yang mana dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah setelah dia mendakwakan Fir'aun tentang kebenaran Musa. Bahwa Nabi Musa dan Harun mereka datang adalah untuk membawa kebenaran. Nah, sehingga kalaupun apa yang mereka katakan itu benar, jika kalian percaya, maka kalian akan selamat. Adapun jika mereka berbohong, maka kebohongan itu akan menimpa diri mereka sendiri. Ya, kemudian diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sebagai balasan Allah kepada hamba yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pada ayat yang ke-45 mengatakan fa waqahu Allahu sayyiati ma makaru. Maka Allah melindungi orang ini dari keburukan makar mereka. Mereka membuat makar untuk menimpakan kepada diri orang ini. Tetapi karena dia telah menyerahkan urusannya kepada Allah, dia menyerahkan perkaranya kepada Allah, maka Allah yang melindunginya. Karena Allah Maha melihat pada hamba-hambanya, Maha mengetahui perbuatan mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun hadis-hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, di antaranya adalah yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Allah azza wa jalla yang maha mulia, yang maha besar, yang maha agung, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku berada pada prasangka hambaku kepadaku, wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku akan bersamanya, aku akan menyertainya dimanapun dia atau ketika dia mengingat akan daku. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi demi Allah, lallahu afrahu bitaubati abdihi, sungguh Allah benar-benar bergembira dengan taubat hambanya, min ahadikum, daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian, yajidu dhalatahu, yang dia mendapatkan, menemukan barang hilangnya, bil falat, kendaraan yang hilang di tengah padang pasir. Wa man taqarraba ilayya shibran, dan barang siapa yang mendekatkan dirinya kepada aku sejengkal, taqarrabtu ilayhi dhira'an, niscaya aku akan mendekatinya sehasta. Wa man taqarraba ilayya dhira'an, dan barang siapa mendekatkan dirinya kepada aku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, niscaya aku akan mendekatinya satu depa. Wa idza aqbala ilayya yamshi, dan apabila dia datang kepada aku dan berjalan, aqbaltu ilaihi uharwil, niscaya aku akan datang kepadanya dan berlari. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa hadza lafdhu ihda riwayat Muslim, dan ini salah satu dari riwayat Imam Muslim. kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian warawa fi sahihain, dan diriwayatkan dalam kitab sahihain Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Allah Ta'ala berfirman, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan bersamanya ketika dia menyebut aku, ketika dia berzikir kepada aku, ketika dia mengingatku. Nah, hadis ini adalah merupakan dua hadis dalam arti. Yang pertama adalah hadis qudsi, yaitu firman Allah, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku bersamanya tatkala dia mengingat aku. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba harus berprasangka baik pada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikandung oleh hadis yang kita dengar ini. Jadi hadis ini menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Dan patut dipahami, seorang yang berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla hendaklah diwujudkan dalam amal perbuatan. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni kita, maka bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah. Kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah Azza wa Jalla akan memasukkan kita ke dalam surga misalnya, dan rahmatnya dan karunianya, maka beramallah, lakukanlah apa yang menjadi konsekuensi dari iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan konsekuensi dari husnudzan kita, prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun seorang terjerumus dalam dosa, terjerumus dalam kemaksiatan, karena dia sebagai manusia biasa, maka hendaklah dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan bertobat dan beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi intinya bahwa hadis ini mengandung perintah atau anjuran untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini mengandung anjuran untuk senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Berzikir dengan hati kita, berzikir dengan lisan kita, sehingga lisan kita pun basah karena berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat-kalimat zikir telah banyak diajarkan oleh Al-Quranul Karim dan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah. Seorang mengucapkan Subhanallah, dia berzikir pada Allah, dia mensucikan Allah. Jadi semua sifat-sifat yang tidak selayaknya dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini makna dari Subhanallah. Ketika seorang mengucap Subhanallah, dia mensucikan Allah Azza wa Jalla. Jadi semua sifat yang tidak sepatutnya yang dinisbahkan kepada Allah oleh orang-orang musyrikin, oleh orang-orang kafir, kita mensucikan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalimat ini kalimat yang mulia. Kemudian seorang mengucapkan di antara zikir, Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Ini mengandung makna dia menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah zat yang maha sempurna, zat yang maha terpuji. Semua sifat yang sempurna milik Allah Azza wa Jalla. Sedangkan hamba-hambanya adalah penuh dengan kekurangan, penuh dengan sifat yang tercela. Tetapi Allah Azza wa Jalla, tidak ada satu pun sifat Allah yang tercela. Ya. Allah Azza wa Jalla yang patut dan berhak menerima pujian. Makanya seorang hamba yang beriman, dia senantiasa mengucapkan Alhamdulillah. Artinya dia memuji Allah akan dan kesempurnaan Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Kemudian juga seorang dalam zikirnya misalnya dia mengatakan la ilaha illallah. Artinya dia mengesakan Allah Azza wa Jalla. Bahwa Allah zat yang patut disembah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Semua yang disembah selain Allah adalah batil. Semua yang disembah selain Allah adalah kebatilan. Tidak berhak mereka untuk menerima persembahan tersebut. Yang berhak menerima persembahan hanyalah Allah Azza wa Jalla. Karena dialah yang telah menciptakan hamba-hambanya. Dia yang menciptakan makhluk-makhluknya. Dia yang menciptakan dan memberikan berbagai macam nikmat kepada hamba-hambanya. Maka sudah seyogyanya seorang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalimat tauhid adalah disebut sebagai afdalul dzikri, la ilaha illallah. Zikir yang paling utama, yang paling afdal, seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini adalah kalimat tauhid. Seorang memandangkan keesaan Allah Azza wa Jalla. Wah, hanya dia yang patut disembah. Dia yang patut diibadahi. Adapun selainnya, siapapun makhluk itu tidak berhak disembah. Tidak berhak diibadahi. Tidak berhak diberikan pada mereka bagian dari amal-amal yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Mereka tidak punya hak untuk mendapatkan. Ya. Makanya orang yang mengalihkan, orang yang memberikan, orang yang mengarahkan amalnya kepada selain Allah dengan niat-niatnya, ini berarti dia telah melakukan satu kesyirikan. Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan ibadah. Maka tidak boleh seorang mukmin memberikan, mengalihkan, memalingkan amal ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Karena ini termasuk perbuatan syirik. Termasuk syirik yang besar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian, di antara zikir yang kita dianjurkan adalah mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tiada yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan ketika seorang hamba berzikir pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah senantiasa bersama hamba itu. Dan zikir adalah amal yang mudah. Amal yang tidak sulit. Dia tidak memerlukan tenaga yang banyak. Dia tidak memerlukan harta. Dia hanya memerlukan kemauan. Ya. Mau berzikir atau tidak. Ya. Dia memerlukan keikhlasan. Karena zikir bagian dari ibadah. Maka seorang yang berzikir pada Allah Azza wa Jalla harus ikhlas. Ya. Oleh karena itu zikir adalah ibadah yang sangat mudah, mampu dilakukan oleh seluruh kalangan kaum muslimin. Kalau ibadah haji, itu hanya golongan tertentu yang mampu melaksanakannya. Artinya yang telah memiliki kecukupan. Tetapi zikir tidak. Orang miskin pun bisa berzikir. Orang cacat pun bisa berzikir. Dalam keadaan aman bisa berzikir. Dalam keadaan takut bisa berzikir. Dalam keadaan sehat bisa berzikir. Dalam keadaan sakit bisa berzikir. Makanya zikir, kalau kita sia-siakan berzikir pada Allah Azza wa Jalla, ini sebuah kerugian yang besar. Ya. Padahal hanya dengan berzikir kepada Allah, Allah akan mengingat kita. Allah akan menjaga kita. Allah akan melindungi kita. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni. Dan aku bersamanya, kata Allah Ta'ala. Ya, haitsu, kapan dan dimanapun dia, dia berada, kapan dan dimanapun dia berzikir, aku senantiasa bersamanya. Dan satu riwayat, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku akan bersamanya ketika dia berzikir mengingat aku. Jadi hadis ini menganjurkan kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bagian yang kedua dari hadis ini, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wallahi, demi Allah. Sumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi, demi Allah. Lallahu afrahu bitaubati abdihi. Sungguh Allah benar-benar sangat bergembira dengan taubat hambanya. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat yang disebutkan dalam hadis ini. Karena orang yang menyebutkan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sadiqul masduq alaihi salatu wassalam. Orang yang jujur, yang dibenarkan perkataannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Yang dia berbicara bukan dari hawa nafsunya. Bahwa Allah sangat bergembira dan taubatnya seorang hamba. Tetapi janganlah seorang hamba membayangkan kegembiraan Allah sama dengan sifat gembira Allah sama dengan sifat gembira manusia. Tidak. Allah Maha Suci dari menyerupai sifat hamba-hambanya. Tetapi kita wajib menetapkan bahwa Allah memiliki sifat ini. Karena telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang jujur, beliau tidak pernah berbohong, perkataan beliau dibenarkan. Ya, maka kita wajib beriman akan sifat ini. Nah, Allah bergembira ketika seorang hamba bertaubat kepadanya. Digambarkan dalam hadis ini, min ahadikum yajidu dhala taufi bil falah. Ada riwayat yang lain menyebutkan secara lengkap bahwa Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba lebih dari salah seorang di antara kalian yang mana dia berjalan di satu padang pasir, kemudian ketika dia beristirahat di satu tempat, ternyata kendaraannya yang ditumpanginya hilang. Ya, kalau itu seorang unta, ibaratnya unta itu pergi meninggalkannya. Sehingga dia betul-betul putus asa. Atau betul-betul sudah tidak berharap unta itu akan datang. Tahu-tahunya ketika dia sedang duduk beristirahat di bawah sebatang pohon, dalam keadaan dia itu tertidur atau beristirahat, tiba-tiba muncul ontanya. Sehingga kemudian saking gembiranya dia terhadap apa yang dilihatnya, yang tadinya dia telah putus asa dari mendapatkan kendaraannya, saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya sampai dia itu salah dalam ucapannya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat ini, dan Allah azza wa jalla bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Maka dari itu, ya, ketika seorang kembali kepada Allah azza wa jalla, maka Allah bergembira dengan taubatnya. Ya. Dan taubat artinya kembali kepada Allah azza wa jalla dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada ketaatan, dari kekufuran kepada keimanan. Ya. Ini taubat. Seorang kembali kepada Allah azza wa jalla dan Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Kemudian kata Allah azza wa jalla, "Wa man taqarraba ilayya shibran," barang siapa yang dia mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, aku akan mendekatkan diriku kepadanya dhira'an, satu hasta. Ini juga memberikan pengertian tentang kedekatan seorang hamba ketika dia bertobat pada Allah azza wa jalla. Allah akan menerima taubatnya. Ya. Allah akan menerima taubatnya. Ya. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda dari taubat yang dia lakukan itu. Wa man taqarraba ilayya dhira'an, dan barang siapa mendekatkan dirinya kepada aku satu hasta, taqarrabtu minhu ba'an, aku mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Satu depa itu panjang dua tangan yang dibentangkan. Kemudian wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil. Kalau dia datang kepada aku dan berjalan, aku akan datang kepadanya dan berlari. Ini menunjukkan bahwa pertama, seorang hamba harus menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwa saya pendekatan diri seorang hamba kepada Allah azza wa jalla, yaitu dan bertaubat, dan beramal soleh, dan bersegera di dalam melaksanakan amal-amal kebaikan, ya, dan memperbanyak amal kebaikan itu yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amalnya menjadi amal yang berkualitas. Amal yang berkualitas itu adalah amal yang benar-benar diikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan amal itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kita hendaklah menjadikan amal-amal kita berkualitas dengan meningkatkan keikhlasan, kemurnian hati kita dalam beramal, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar kita dalam beramal senantiasa mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuknya, mengikuti tata cara beliau, karena khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sifat Allah, bahwa Allah berbicara. Ya. Tetapi berbicaranya Allah tidak sama dengan hamba-hambanya. Kita tidak boleh membayangkan bagaimana Allah berbicara. Tapi kita diperintahkan untuk beriman bahwa Allah berbicara. Allah tidak bisu. Ya. Siapa yang mau Tuhannya bisu? Siapa yang mau Tuhannya bisu? Tidak ada orang yang berakal sehat mau memiliki Tuhan yang bisu. Ya. Maka dari itu Ibrahim alaihissalam, ketika dia beliau menegakkan hujjah pada kaumnya, beliau menyuruh mereka bertanya kepada patung-patung itu, pada berhala-berhala itu. Ya. Yang mana berhala-berhala itu dari ciptaan mereka sendiri, mereka yang memahatnya, mereka yang membuat berhala itu, berhala tersebut tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa memberikan manfaat dan mudharat. Ya. Sehingga Ibrahim menantang kaumnya. Coba kalian aja bicara, minta kepada mereka, tanyakan pada yakni berhala-berhala itu. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah zat yang maha sempurna, Allah berbicara dan Allah tidak bisu. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kapan ia inginkan berbicara. Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki untuk berbicara. Allah memerintahkan dan Allah melarang, dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Nah, sifat berbicara ini wajib kita imani, wajib kita yakini, ya, dan tidak wajib bagi kita untuk mengetahui bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Ya, intinya kita menetapkan dan kita beriman bahwasanya Allah azza wa jalla zat yang berbicara, dan dia tidak bisu, dia berbicara sesuai dengan apa yang dia kehendakinya, dan dia berbicara kapan dikehendakinya. Itu Allah azza wa jalla zat yang maha sempurna. Demikian pula kita tidak boleh menyamakan berbicaranya Allah dengan hamba-hambanya, dengan makhluk ciptaannya, tidak. Ya, kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita, yaitu perintah untuk berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, dan senantiasa berharap akan rahmatnya. Serta hadis ini menganjurkan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan segera di dalam bertobat. Segera di dalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian firman Allah dalam hadis ini, wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku senantiasa bersama hambaku di mana ketika dia mengingat aku. Ini artinya kita perlu mengetahui tentang ma'iyah. Ma'iyah itu kebersamaan Allah azza wa jalla dan seorang hamba. Disebutkan oleh para ulama, tentu berdasarkan pada dalil-dalil dari Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ma'iyah yang bersifat ammah, umum, ada ma'iyah yang bersifat khassah, yaitu khusus. Ma'iyah bersifat khusus itu artinya bahwa Allah menyertai hambanya, menolongnya, melindunginya, ya. Bagaimana yang difirmankan oleh Allah azza wa jalla ketika Allah mengutus nabinya dan rasulnya Musa dan Harun, mengutus mereka berdua untuk menghadap Firaun. Maka Allah menyebutkan, ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Asy-Syu'ara. Ya. Allah taala berfirman, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sungguhnya aku bersama kamu sekalian, yakni kamu berdua, yaitu Musa dan Harun. Asma'u wa ara. Aku melihat dan aku mendengar. Ya Allah azza wa jalla, dia melihat, dia mendengar ketika Musa dan Harun datang menemui Fir'aun. Artinya Allah menolong mereka dua. Allah meneguhkan mereka berdua. Jadi kebersamaannya yang memberikan pengertian Allah bersama mereka adalah menolong mereka, meneguhkan mereka. Sedangkan ma'iyah yang bersifat umum, yaitu Allah bersama semua makhluknya, baik itu mukmin, kafir, Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan ini disebutkan di dalam surat Al-Hadid, ayat yang keempat. Dalam surat Al-Hadid, ayat yang keempat, Allah Azza wa Jalla berfirman, Huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, dalam enam masa. Di sittati ayyam. Dalam enam masa. Tumastawa alal arsh. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi ini. Wa ma yakhruju minha. Dan apa yang keluar dari dalam perut bumi ini. Wa ma yanzilu minas sama'i. Dan Allah Maha mengetahui apa yang turun dari langit. Wa ma yakhruju fiha. Wa ma ya'ruju fiha. Dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum. Dan Allah bersama kamu sekalian. Aina ma kuntum. Dimanapun kamu berada. Ini ma'iyah secara umum. Allah mengetahui segala-galanya. Ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Sedangkan ma'iyah secara khusus. Ini sama dengan firman Allah. Ya, dalam banyak ayat. Innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Artinya Allah menolong mereka. Ya. Allah SWT meneguhkan mereka. Ya. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Artinya Allah menolong mereka. Allah meneguhkan mereka. Ya. Jadi ma'iyah ada dua macam. Subhanallah disebut oleh para ulama. Ma'iyah secara khusus dan ma'iyah secara umum. Demikian pula ma'iyah secara umum. Disebutkan di dalam. Yaitu kebersamaan Allah Ta'ala secara umum. Ya, baik dengan siapapun, ya, itu disebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ketujuh. Atau surat Al-Mujadilah ayat yang ketujuh. Allah Azza wa Jalla berfirman, Alam taru anna allaha ya'alamu ma fis samawati wa ma fil ard. Alam taru, tidakkah kau melihat, anna allaha ya'alamu, bahwasanya Allah mengetahui, ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Maha mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah tiga orang bermunajat, yakni berbisik-bisik, berbicara secara diam-diam, melainkan Allah menjadi yang keempatnya. Wa la khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah berbicara lima orang, melainkan Allah yang keenamnya. Allah mengetahui apa yang mereka bicarakan. Wala adna min dalika wala akthar. Demikian pula tidak lebih kecil dari bilangan itu dan tidak lebih besar dari bilangan tersebut. Illa huwa ma'ahum, melainkan Allah bersama mereka. Aina makanu, dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah memberitahukan pada mereka apa yang mereka kerjakan. Allah akan memberitahukan di hari kiamat kelak. Inna Allah bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini menunjukkan ma'iyah secara umum. Ada ma'iyah secara khusus, kebersamaan Allah khusus, yaitu bersama kaum mukminin, bersama orang-orang yang taat pada Allah. Allah menolong mereka, Allah membela mereka, Allah meneguhkan mereka, Allah menjaga mereka, Allah memelihara mereka. Ya, dan tentu Allah Maha mengetahui tentang mereka. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, annahu sami an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau Jabir mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyamin, sebelum beliau meninggal, tiga hari sebelum beliau meninggal, beliau bersabda yaqul, Nabi SAW bersabda, La yamutanna ahadukum, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal, illa wahuwa yuhsinud dhanna billahi azza wa jalla, melainkan dia dalam keadaan berhusnud dhan, berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ya memerintahkan kepada umat beliau agar senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau dan ucapan ini ketika beliau akan meninggal. Jadi menjelang ajalnya menjemput beliau yaitu 3 hari sebelum meninggal. Ar-Rasul alaihi wasallam mengingatkan umat beliau, la yamutanna ahadukum, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian mati illa wa huwa yuhsinu dhanna billah azza wa jalla, melainkan dia senantiasa dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Maka kita dianjurkan agar selalu berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Tentu kembali kita ingatkan, berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla adalah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kalau seorang terjerumus dalam dosa, segera dia kembali pada Allah Ta'ala. Selebihnya dia serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan sampai seorang ketika dia mati, atau ketika akan meninggal, dia dalam keadaan berprasangka buruk pada Allah. Berprasangka bahwa Allah tidak akan mengampuninya, bahwa Allah tidak akan yani merahmatinya. Tidak. Ini namanya su'ban. Berprasangka buruk pada Allah. Ya. Tapi hendaklah seorang senantiasa berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla. Harus husnudzan pada Allah. Ya. Dan wujud dari husnudzan seorang yang dia beriman pada Allah. Dia beramal soleh. Dia memperbanyak amal-amal kebaikan. Maka dengan demikian insyaAllah dia adalah orang yang termasuk yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam orang yang senantiasa ya mencintai umatnya, beliau menghendaki kebaikan bagi mereka. Maka dalam setiap kondisi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam selalu berupaya untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada umat beliau. Tentu terutama adalah para sahabat yang hidup bersama beliau di zaman itu. Ya. Semua hidupnya, kehidupan Rasul SAW, ya beliau senantiasa membimbing umat beliau, membimbing para sahabat beliau, mengarahkan mereka sampai pada akhir-akhir kehidupannya. Bahkan ketika beliau akan meninggal, beliau mengucapkan as-salah as-salah wa ma malakat aymanukum. Ini dalam keadaan akan wafat. Beliau tetap mengatakan, mengingatkan kepada umatnya tentang salat, salah as-salah wa ma malakat aymanukum, ya, dan ingatlah, berbuat baiklah kalian kepada budak-budak kalian. Nah, ini menunjukkan kecintaan Rasul alaihissalam kepada umat beliau. Beliau ingin mereka selamat. Harisun alaikum bil mu'minin. Beliau sangat berkemauan keras agar kalian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hal-hal yang menjadi kewajiban kita untuk beriman. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kemudian juga hadis ini tentu mengandung larangan ya berputus asa terhadap rahmat Allah. At-tahdhir, ya, peringatan minal qunut, dari berputus asa kepada Allah azza wajalla. Allah mencela orang-orang yang putus asa kepada rahmatnya. Dan ini termasuk sifat yang orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Adapun orang mukmin, dia senantiasa berupaya untuk berharap pada Allah azza wajalla. Para ulama menyebutkan terutama di saat seorang akan meninggal, di saat dia sakit, di saat dia akan dijemput oleh malakul maut, maka hendaklah dia selalu berprasangka baik pada Allah. Semoga Allah mengampuninya, Allah merahmatinya, Allah memasukkan dia ke dalam golongan kaum mukminin yang mendapat ampunan Allah, yang mendapat rahmat Allah. Ya. Jadi terutama di saat seorang dalam keadaan menghadapi kematian, dia harus selalu dan dia harus terus untuk berprasangka baik, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, Dan dari Anas, itu Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu lak. Ala ma kana minka wala ubali." Wahai anak Adam, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, innaka ma da'awtani, selama, sesungguhnya, selama engkau senantiasa berdoa kepada aku, memohon kepada aku, warajautani, dan selama engkau berharap kepada aku, ghafartulaka, niscaya aku akan mengampunimu, ala ma kana minka, ya, aku akan mengampunimu, ya, terhadap apapun dosa yang ada padamu yang engkau lakukan. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya Allah, kalau menghendaki sesuatu, Allah melaksanakannya, termasuklah mengampuni seorang hamba yang berharap kepadanya, yang berdoa kepadanya, Allah mengampuninya dan Allah tidak peduli. Kemudian kata Allah Ta'ala, "Ya Ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balagot dhunubuka ananas sama." Seandainya dosamu mencapai setinggi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau memohon ampun kepada aku, ghafartulaka, niscaya aku akan mengampunimu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Alangkah rahmatnya, alangkah pengampun, maha pengampunnya Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. "Ya bna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya." Wahai anak Adam, sungguhnya seandainya engkau datang kepada aku dan membawa dosa sepenuh bumi ini, "thumma laqitani la tusyriku bi syai'an." Kemudian engkau bertemu dengan aku dan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, "la ataituka biqurabiha maghfiratan." Niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu. Allahu Akbar. Allah Zat yang Maha Pengampun. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadisun hasanun, yaitu hadis hasan. Para ulama menyebutkan hadis ini hadis sahih li ghairihi, dia mencapai derajat sahih karena ada sanad yang lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang membawa harapan. Dan yang membawa harapan bagi seorang mukmin dan mencegah seorang mukmin dari putus asa kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayangnya, Allah menyuruh pada hamba-hambanya, "Ya Ibn Adam, wahai anak Adam, seandainya engkau senantiasa berdoa pada aku, berharap padaku, aku akan mengampunimu." Ini menunjukkannya, wahai kaum muslimin, bahwa seorang mukmin hendaklah senantiasa memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Siang dan malam, setiap punya kesempatan, berdoalah, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap kepada selain Allah. Jangan mencari perantara-perantara. Ketika seorang berbuat dosa, langsung minta pada Allah Azza wa Jalla, mintalah ampunan kepadanya. Jangan meminta kepada selain Allah. Jangan berharap kepada selain Allah. Jangan menjadi perantara-perantara. Mencari orang-orang yang dianggap orang ini yang bisa minta ampun pada Allah untukku atau untuknya. Tidak. Kita minta langsung kepada Allah Ta'ala. "Ud'uni astajib lakum." Mohonlah kepada Allah, kepada aku, maka aku akan mengampuni. Aku akan menjawab. Aku akan memperkenankan permohonan kalian. Ini perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi ini menunjukkan keutamaan berdoa. Dan Allah mencintai orang-orang atau hamba-hamba yang selalu berdoa kepadanya. Ya. "Ma da'utani wa rajautani ghafartu lak." Selama engkau senantiasa berdoa pada aku, berharap pada aku, maka aku akan mengampuni engkau. "Ya alama kana minka," terhadap dosa-dosamu. "Wala ubali," dan aku tidak peduli. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk senantiasa mohon ampunan Allah. Seorang bagaimanapun dosa, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, bahkan pernah melakukan dosa syirik kepada Allah atau mungkin kufur kepada Allah, kemudian dia beriman, lalu dia minta ampun pada Allah dari dosa-dosa yang dia pernah lakukannya. Ketika dia sebelum beriman, karena iman itu menghapus dosa-dosa yang lalu. Kemudian setelah dia beriman, dia terjerumus dalam dosa. Maka sebesar apapun dosa dia lakukan setelah dia beriman, hendaklah dia mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang Maha Pengampun. Allah yang memberikan ampunan pada hamba-hambanya. Wa man yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang mengampuni dosa kecuali Allah. Artinya tidak ada yang mengampuni dosa hamba-hambanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu minta kepada Allah. Minta ampun pada Allah. Ya. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Bahwa orang yang meninggal dalam keadaan bertauhid pada Allah Azza wa Jalla, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dia hatinya betul-betul murni, hatinya tulus, hatinya ikhlas beribadah pada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya sebesar apapun dosa yang dilakukannya selain dosa syirik. Makanya Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ketika seorang mati dalam keadaan syirik pada Allah Azza wa Jalla, Allah tidak akan mengampuninya. Tetapi kalau dia sudah bertobat pada Allah dari dosa syirik, kemudian ketika dia meninggal mungkin membawa dosa-dosa selain syirik, maka Allah akan mengampuninya. Allah Maha Pengampun. Maka dari itu, dakwah tauhid ini senantiasa mengingatkan pada kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin yang masih berharap kepada manusia, yang masih bergantung kepada manusia, yang masih meminta kepada selain Allah, ya, agar bertobat, kembali kepada Allah. Mintalah kepada Zat yang Maha Hidup, yang Maha Mendengar, yang Maha Kuasa, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jangan meminta kepada yang mati. Yang mati tidak mendengar. Kalaupun mendengar, dia tidak bisa memberikan apa yang diminta oleh manusia. Ya. Yang mati kita doakan mereka, bukan kita meminta dari mereka, tidak. Ya. Kita doakan mereka. Semoga mereka diampuni oleh Allah, semoga mereka dirahmati oleh Allah, semoga mereka diberikan tempat yang layak, yang baik oleh Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang sudah mati, siapapun orangnya. Ya. Tapi mintalah kepada Zat yang Maha Hidup. Mintalah kepada Zat yang Maha Hidup, yang Maha Kuasa segala sesuatu, yang Maha Pemberi, yang Maha Kaya, yang Maha Pengampun. Allah telah menyebutkan dalam hadis qudsi ini, seandainya kau datang pada aku, wahai hambaku, dan membawa dosa sepenuh bumi. Jadi dia berbuat dosa sepenuh bumi ini. Ketika dia bertemu dengan Allah, ketika dia meninggal, dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, hati-hatilah. Waspadalah kepada perbuatan syirik kepada Allah. Ini akan menjadi penghalang dari ampunan Allah Azza wa Jalla. Kalau seorang mati dalam keadaan belum bertaubat pada Allah Azza wa Jalla, masih melakukan kesyirikan-kesyirikan pada Allah, maka ketika dia mati, dia tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi kalau dia bertauhid, dia memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, memohon ampun hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah yang demikian luasnya kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada ahli tauhid, orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kita beragama hendaklah dengan ilmu, jangan beragama dan ikut-ikutan. Sudah habis masanya ikut-ikutan, sekarang masanya kita belajar ilmu, ya. Karena sarana-sarana ilmu di zaman kita ini alhamdulillah dan penuh kemudahan. Kita diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah untuk menuntut ilmu. Maka carilah orang-orang yang berilmu, yang menginginkan kebaikan bagi diri kita. Dia tidak mengharapkan sesuatu dari diri kita. Dia tidak mengharapkan pamrih, duit, kedudukan, jabatan, pujian, tidak. Tapi yang dia harapkan bagaimana saudara ini selamat dari azab Allah. Selamat dari murka Allah. selamat dari kesyirikan, selamat dari perbuatan-perbuatan bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia bertemu dan Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Ya. Karena manusia, para duat, ada dua macam disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Duatun ila abwabi jahannam. Ada da'i-da'i yang mengajak manusia kepada neraka jahannam. Ya. Ada da'i-da'i yang mengajak manusia kepada Allah. Ya. Mereka mengikuti Allah Azza wa Jalla. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah mengajak hamba-hambanya kepada darussalam. Kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka da'i-da'i yang mengajak pada Allah. Ya, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yaitu menyeru hamba-hamba Allah kepada jalan Allah. Dan ini adalah mencontohkan para anbiya. Karena seluruh nabi-nabi Allah, seluruh rasul-rasul Allah, mereka mengajak hamba-hamba Allah, kaum-kaum mereka, untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk meminta, memohon hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sedangkan orang yang memiliki kepentingan hawa nafsu, maka dia akan mengajak pengikutnya kepada kesesatan, kepada hawa nafsunya. Karena dia menginginkan sesuatu dari mereka. Dia tidak menginginkan kecuali ada yang diinginkan dari mereka. Entah itu materi, entah itu pujian, entah itu kedudukan. Tapi du'at ilallah, da'i-da'i mengajak pada Allah, mereka menyeru hamba-hamba Allah untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Tidak punya kepentingan kecuali bagaimana menunjuki hamba-hamba Allah ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kembali kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka yakin bahwa orang yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya ganjaran sebanyak orang yang mengikuti petunjuk itu. Dan tidak mengurangi pelaksana petunjuk tersebut. Artinya orang-orang yang mengikutinya. Ya. Dan mereka mengetahui bahwasanya orang yang mengajak pada kesesatan, mengajak bagi kesyirikan, maka dia akan memikul dan menanggung dosa para pengikutnya. Sejumlah pengikut yang berbuat dosa, yang syirik kepada Allah karena dakwahnya, maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, setiap orang yang dia membidangi dakwah ini, hendaklah betul-betul memikirkan tentang akibat dari perbuatannya. Orang yang mengajak pada Allah, dia akan mengetahui apa yang dibalasannya. Dia akan mendapatkan balasan yang besar sisi Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya orang yang mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada hawa nafsu, maka dia pun akan tahu akibatnya. Ya, sejumlah sebanyak orang tersesat karenanya, maka dia akan menanggung dan memikul dosa-dosa mereka di hari kiamat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjadikan kita termasuk di antara hamba-hambanya yang mengajak manusia kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah manusia, serulah mereka kepada jalan Tuhan. Bukan jalan hawa nafsu. Bukan jalan kemauanmu. Tidak. Tapi mengajak hamba-hamba Allah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Alangkah indahnya hidup ini. Kalau setiap kaum mukminin, kaum muslimin, mereka berjalan di atas rel yang telah ditunjukkan, di atas jalur yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika hawa nafsu menguasai sebagian manusia, maka mereka tidak peduli. Karena yang diinginkannya hanya dunia. Pujian, sanjungan, ya, kedudukan. Makanya dia pun menjual agamanya, menjual akidahnya demi dunia. Na'udzubillah min dzalik. Ini dikhawatirkan termasuk dari tu'at ila abwabi jahannam. Itu da'i-da'i mengajak manusia kepada neraka jahannam. Wal'iyadzubillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakullah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran atau menjelaskan kepada kita dan memberikan pelajaran akan rahmat Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hambanya. Maka hendaklah seorang memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, kata beliau, ya, man ahabba anta surrahu sahifatuhu fal yukfir mal istighfar. Barang siapa yang dia ingin agar catatan amalnya mengembirakannya di akhirat kelak, hendaklah dia memperbanyak istighfar. Kendal dia memperbanyak istighfar. Ya, dan telah saya jelaskan dalam banyak pertemuan tentang sighah-sighah istighfar, bentuk-bentuk istighfar, ada yang panjang, ada yang pendek, ya, ada yang sempurna, misalnya sayyidul istighfar. Ini lafaz istighfar yang paling sempurna adalah sayyidul istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alaiya, wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ada istighfar, lafaz-lafaz istighfar yang singkat, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, atau Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Bacalah, perbanyaklah. Ya. Seorang tidak akan merugi dengan dia itu memperbanyak istighfar, minta ampun pada Allah Azza wa Jalla, bahkan jadikan istighfar sebagai salah satu zikirnya yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan demikian bab tentang fadlur raja, keutamaan sikap mengharap atau raja pada Allah Azza wa Jalla selesai. Dan insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuki bab yang berikutnya, bab tentang al-jama' bainal khaufi war raja. Perpaduan atau memadukan antara rasa takut dan harapan. Yang dia merupakan dua sayap bagi seorang mukmin, yang mana dengan dua sayap ini, ya ibarat seekor burung, dia akan bisa terbang. Demikian pula seorang mukmin dengan adanya dua hal ini dalam dirinya, al-khawfu war-raja, senantiasa takut pada Allah dan berharap akan rahmat Allah Azza wa Jalla, maka dia insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga bermanfaat dan dikembalikan ke Jakarta. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan penyampaian materi yang bermanfaat di pagi hari ini. Dan pendengar maupun pemirsa, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin terhubung secara langsung dan menyampaikan pertanyaan melalui layanan lain telepon 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Di sini sudah ada pertanyaan pesan singkat yang termasuk. Di antaranya kita akan bacakan Ustaz. Saya pernah membaca hadis, jika seseorang mendatangi dukun dan makan barang haram, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Bagaimana jika orang itu bertaubat Ustaz? Apakah masih ada harapan sholat dan taubatnya diterima? Padahal jika dikalikan dengan 40 hari, sudah sangat melampaui batas. Barakallahu fikum atas nasihatnya. Yang perlu dipahami dalam hal ini bahwa ketika ditanya apakah kalau dia bertobat kemudian dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, jawabannya bahwa dosa apapun yang dilakukan oleh seorang hamba kemudian dia kembali, dia bertobat pada Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosa tersebut, maka Allah Maha penerima tobat hamba-hambanya. Ya. Kemudian yang dimaksudkan oleh hadis tentang Allah tidak menerima sholatnya 40 hari, bukan berarti kemudian bahwa dia setelah datang ke dukun, kemudian dia berarti dia tidak melaksanakan sholat, karena sholat selama 40 hari itu tidak diterima oleh Allah, lalu dia menghitung, ya mulai datangnya dia ke dukun, sampai 40 hari dia tidak mau sholat, tidak demikian, itu bertambah dosanya. Jadi walaupun tidak diterima, dia tetap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sholat yang lima waktu tersebut, ya, karena ini adalah perbuatan yang lain. Meninggalkan sholat dan mendatangi dukun, ini dua amalan yang dua-duanya dosa pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka dari itu, inti dari apa yang ditanyakan tadi bahwa ketika seorang menyadari kesalahannya dan dia menyesali perbuatannya karena dia telah mendatangi dukun, maka dia kemudian bertobat pada Allah Azza wa Jalla dan ikhlas. Ya, maka Allah zat yang maha pengampun, zat yang maha penerima taubat hamba-hambanya. Ya, tidak boleh dia merasa ragu atau was-was. Karena itu juga bisa jadi bisikan dari syaitan. Ya. Yang membisikinya, yang mengatakan, wah, kamu sudah datang ke dukun, kamu telah meninggalkan sholat 40 hari, tidak diterima oleh Allah, kamu tidak bakal diberi ampun oleh Allah. Itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Maka jangan digubris, jangan didengar bisikan-bisikan itu, tetapi bertobatlah pada Allah, yakinlah bahwa Allah zat yang maha penerima taubat dari hamba-hambanya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Harus meyakini demikian. Insya Allah dengan demikian, maka dia akan tenang, dan harus jalankan terus pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan iman dan amal soleh dan dengan berbanyak amal-amal kebaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan coba sapa dan angkat di layanan-layanan telepon bagi para pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Ya, ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari hamba Allah ini di Batam. Silakan Ibu di Batam. Mau tanya ini, bagaimana kalau seandainya orang itu karena takut aja dengan neraka itu akhirnya dia sering nangis, mengingat tapi masih ada dosa gitu, masih ada dosa yang yang tersimpan, tapi selalu minta ampun karena nangis aja, itu bagaimana itu Pak Ustadz? Orang seperti itu apa dia berlebihan, apa dia tidak mengakui rahmat Allah gitu, maksudnya apa dia tidak percaya dengan rahmat Allah gitu. Ini saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, demikian pertanyaannya, silakan. Baik, tentang pertanyaan dari seorang ibu di Batam, bahwa seorang ketika dia berbuat dosa, dan dia itu merasa takut dengan dosanya, kemudian dia bertobat pada Allah, ini adalah satu tanda ada iman dalam dirinya, ada kebaikan dalam dirinya. Tetapi jangan sampai seorang itu dijerumuskan oleh syaitan kepada sikap putus asa terhadap rahmat Allah. Makanya nanti dalam bab yang ke-53 dari kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi rahimahullah akan menjelaskan tentang bagaimana seorang mukmin memadukan antara dua sifat, yaitu khauf dan roja. Sifat takut pada Allah dan harapan kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dia memadukan antara dua sifat ini. Nah, oleh karena itu apa yang ditanyakan oleh ibu tersebut, ketika seorang berbuat dosa, kemudian dia menangisi akan dirinya, dia menangisi akan dosanya yang dia lakukan, dia menyesali perbuatannya, ini pertanda baik bagi orang itu. Dalam diri orang tersebut, ada kebaikan padanya. Tetapi jangan sampai, ya, jangan sampai dia terjerumus dalam putus asa kepada rahmat Allah. Ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Oleh karena itu, ketika dia menyesali perbuatan dosanya, itu adalah perbuatan yang baik. Tapi hendaklah dia, ketika dia telah bertobat pada Allah, dia menyesali perbuatan dosanya, dia serahkan pada Allah Azza wa Jalla. Mulailah lembaran yang baru. Ya. Tutup lembaran yang lama. Tutup lembaran itu. Mulailah lembaran yang baru dengan yakni meningkatkan imannya, amal kebaikannya, amal solehnya. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik akan menutupi, akan menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Ketika dia berbuat dosa, dia menyesali perbuatan dosanya, maka gantilah perbuatan dosa itu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Maka insya Allah Ta'ala, Allah akan menggantikan keburukannya dan kebaikan-kebaikan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah Maha Penerima Taubat dari hamba-hambanya. Oleh karena itu saya ingatkan kepada ibu yang bertanya, atau kepada siapa saja, jangan sampai seorang terjerumus dalam keputusasaan terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena ini dampaknya besar. Seorang bisa kufur pada Allah karena dia putus asa terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla. Satu langkah yang dia lakukan sudah baik ketika dia takut pada Allah, dia menyesali perbuatan dosanya, tetapi jangan sampai hal ini menjerumuskan dia kepada lubang yang lebih berbahaya, yaitu putus asa terhadap rahmat Allah. Tapi hendaklah Rasa takut itu memicu dia untuk memperbanyak amal-amal kebaikannya, memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh. Dan demikian insyaAllah, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dan akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan, dan nampaknya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir pula di kesempatan kajian pagi hari ini. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup kajian dan perjumpaan kita. Nah. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun anda berada, semoga sentiasa rahmati Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita disampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa menganugerahkan kepada kita yang iman yang kuat, menganugerahkan kepada kita prinsip dalam hidup ini, tetap iman, tetap Islam, tetap istiqomah di atas jalan yang benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diikuti oleh para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Hidup kita ini penuh dengan ujian. Ujian itu ada berupa syahwat, ada berupa syubhat. Ya, maka dari itu hendaklah seorang mukmin menghadapi ujian syubhat, yaitu kerancuan-kerancuan yang ditebarkan dalam dirinya atau dalam agamanya, dengan dia berilmu. Terus belajar menuntut ilmu agar syubhat-syubhat itu hilang dari diri kita. Kemudian dia melawan fitnah dan godaan syahwat dengan mengekang diri, dan bersabar dengan mujahadatun nafsi, melawan hawa nafsunya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla agar tetap astabat, teguh di atas agama Allah sampai akhir dari kehidupan kita. Aqulu qawli hadza, kami haturkan jazakumullah khairan atas perhatian semuanya dalam mengikuti kajian ini. Semoga bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.